mandi kembang tujuh rupa di dalam Islam. Sebenarnya kalau mandi itu ya perkara yang mubah, mandi. Kalau mandi ya hukumnya boleh-boleh saja kalau hanya sekedar mandi. Bahkan kalau pakai bunga kembang tujuh rupa, kembang api, terserahlah kembang apa. Yang penting jangan kembang gula aja. Bahkan kalau itu bisa wangi, ya lebih bagus. Karena Nabi suka wangi, kan? Wangi. Boleh, Ustaz, boleh. Karena wangi. Yang penting mandi. Nah, cuman yang jadi masalah di sini ada unsur mistisnya. Biasanya nanti mandi kembang tujuh rupa menambah aura kecantikan. Nanti kalau mandi kembang nanti apa namanya, tak hafalah namanya ya. Ya begitulah. Ya, ini yang tidak ada di dalam Islam. Tidak ada mandi-mandi. Mandi-mandi kembang. Ya mandi-mandi biasa aja. Kalau mandi tolak bala, ya tolak bala itu bukan hanya sekedar mandi. Sholat, sodako, bukan mandi. Menolak bala, mandi itu untuk menyucikan badan dari apa namanya aroma badan yang tidak sedap. Ada memang beberapa mandi yang menyucikan dosa, seperti mandinya apa namanya mandinya orang mualaf, mualaf baru masuk Islam disunahkan mandi untuk menggugurkan dosa-dosa itu sunnah. Atau mandi hari Jumat, mandi hari raya itu mandi sunnah. Mandi tolak bala tidak ada, tidak ada. Kalau mau tolak bala bagaimana? Yang diajarkan dalam Islam ya sholat, lalu sedekah. Pada pertemuan sebelumnya Syaban berarti. Sebutkan kan hadisnya. As-sadaqah tutfi'u ghadabir rabb. Sedekah itu tutfi, memadamkan murkanya Allah. Jadi kalau kita hari ini enggak mau dimurkai Allah atau kita melakukan maksiat tanpa kita sadari, takut kita murka Allah, kita sedekah. Semampu kita, enggak mesti banyak juga. Dengan niat agar tidak dimurkai Allah. Bukan mandi kembang tujuh rupa. Nah, tapi kalau sekedar mandi, mandi kembang untuk mewangikan badan, ya biar wangi. Mungkin zaman dulu kan tidak ada sabun, mungkin kan. Jadi mandinya pakai kembang. Kita mau ngikut juga boleh. Boleh. Kalau sekedar mandi, apalagi diniatkan. Saya mandi ini biar badannya segar. Ditambah bunga biar wangi. Jadi kalau saya sholat, orang kiri kanan saya enggak pingsan nyium bau ketiak saya. Nah, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak pakai deodoran kan? Mau pingsan aja udah suuzon sama orang. Mau sholat aja udah suuzon. Nah, ini ya, kalau niatnya seperti itu, bahkan afdal sunnah kan. Karena niatnya agar wangi. Nabi suka yang wangi, wangi, tapi wangi yang disyariatkan. Nah, itu. Tapi kalau mandi tolak bala pakai kembang tujuh rupa, apalagi pakai kemenyan, pakai apa lagi? Emas lah ditaruh, macam-macam yang ada unsur mistis, tentu di dalam Islam itu tidak diajarkan. Nah, tidak diajarkan. Nah, kalau pengen menghilangkan murka Allah, pakai cara-cara yang diajarkan dalam agama Islam. Wallahu taala a'lam bissawab.